dengan segala peluh. Segala doa aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati ada racun, tempat paham dan dosa segala doa. Segala doa.